بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله إن شاء الله pada malam hari ini kita akan masuk pada pembahasan الربا والصرف masih lanjutan dari pembahasan Kitabul Buyu' tentang jual beli dari kitab Umdatul Ahkam. Sekarang kita masuk pada bab ar-riba was-sarf. Riba seperti yang kita ketahui bersama dan di sini juga akan dijelaskan oleh penulis syarahnya yaitu Taisirul Alam. Kalau kita mempelajari makna riba secara bahasa, riba fil lughah az-ziyadah. Ya, ini saya baca dari penjelasan Syekh Al-Bassam rahimahullah. Riba fil lughati az-ziyadah wa minhu qawluhu ta'ala fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Jadi pada dasarnya riba kalau secara bahasa bermakna tambahan, ya. Sebagai contoh misalnya dalam ayat pada surat Al-Hajj ayat yang kelima, fa idza anzalna 'alaihal ma, bila kami turunkan kepadanya air, jadi turun hujan ke atas bumi, maka ihtazzat warabat, maka akan bergetar atau bergerak, ya. Warabat dan akan tumbuh, ya. Jadi robat di sini apa akar katanya sama dengan yang tadi kita sebut riba. Jadi maknanya adalah tumbuh atau berkembang atau bertambah kurang lebih begitu dalam terjemahan kita. Namun dalam pengertian syariat tentu punya makna yang lebih khusus, spesifik. Wa fi syar'i az-ziyadah fi asya' makhsusah. Dalam syariat dimaksudkan dengan riba adalah pertambahan pada barang-barang tertentu. Ya. Nah, lebih rinci lagi dan lebih jelas lagi nanti akan dijelaskan insyaallah pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tambah dalam bab apa, seperti apa. Kemudian tentu akan dijelaskan pula hukumnya. Secara global di sini riba dalam syariat hukumnya adalah haram. Bil kitabi was sunnati wal ijma' wal qiyasi sahih. Haram berdasarkan dalil dari kitabullah, Al-Quran, Al-Karim, dan berdasarkan dalil dari hadis Nabi SAW, juga dari ijma' dan qiyas yang sahih, yang benar. Sebagai contoh dalam ayat, Allah Azza wa Jal mengatakan dalam surat Al-Baqarah, ayat 275, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi sangat tegas ya ayat Al-Qur'an mengharamkan riba. Ya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak disebutkan tentang riba dan haramnya. Di antaranya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu. Ya. Allah melaknat pemakan riba wa mukilahu dan yang memberi makan dengan riba. Wa syahidahu juga saksi dalam transaksi riba. Wa katibahu juga pencatat dalam transaksi riba. Hadits muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Adapun dalil dari ijma', maka disebutkan oleh ulama kita bahwa umat ini telah berijma', ya terutama para ulama'nya, berijma' bersepakat tentang haramnya riba. Ya, secara global begitu, mereka sepakat tentang haramnya riba. Adapun dalil dari qiyas di sini disebutkan oleh Syekh Al-Bassam wa tahrimuhu muqtadhal adli wal qiyas li anna at-ta'amul bihi dhulmun aw dari'atun ilaih. Pengharaman riba ini adalah sesuatu yang menjadi konsekuensi daripada qiyas yang yakni sahih, karena berta'amul, bertransaksi dengan transaksi riba itu ada unsur kezaliman dan menjadi jalan menuju kepada kezaliman juga yang berikutnya. Sementara alam ini tidak akan tegak kecuali dengan keadilan, bukan dengan kezaliman. Sehingga kita tahu bahwa syariat secara global memerintahkan keadilan dan mengharamkan kezaliman apapun bentuknya. Ya. Disebutkan oleh Syekh Al-Bassam di sini, wa madarur riba wa mafasiduhu la tuhsa. Madarat dan kerusakan riba itu tidak terhitung lagi, saking banyaknya. Ya. Kerusakan kepada masing-masing pribadi yang bertransaksi dengan riba, kerusakan di masyarakat yang sifatnya lebih luas lagi, dan belum lagi menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas sesuai kias yang benar, maka riba itu jelas haram ya. Kalau orang menghalalkan riba ini jelas ya, secara pikiran saja ini sudah kita katakan nggak benar cara berpikirnya. Ya, apalagi kalau melihat kepada tuntunan syariat. Di antara bentuk kezaliman yang nyata ya dan kerusakan yang nyata adalah kata beliau tadakhumul mal bi tariqin ghairi mashru'ah, yaitu menggelembungnya harta benda pada pihak tertentu, maksudnya dengan cara yang tidak syar'i, karena penggelembungan atau semakin banyaknya harta itu pada pihak tertentu seiring dengan apa? Dengan habisnya dan menipisnya harta milik orang lain yang justru orang-orang yang lemah, miskin, biasanya begitu. Jadi yang modalnya besar, ya, dengan memiliki apa fasilitas-fasilitas dan sarana-sarana seperti itu, ya, semakin kaya, semakin banyak hartanya. Yang miskin, yang terpaksa harus ngutang, ya semakin habis harta bendanya, bahkan ya habis-habisan, bukan hanya habis, habis-habisan. Ya. Nah ini jelas kerusakan yang sangat nyata, ya. Ibarat kata orang ya senang dengan kesengsaraan orang lain yang seperti ini. Dan ini jelas efeknya di sosial, ya, nanti menimbulkan apa? Ya iri, ya dengki, ya kebencian, ya permusuhan, dan seterusnya yang tidak terhitung lagi. Nah, ini contoh yang sangat-sangat nyata, ya. Dan sangat disayangkan, ya, kenyataannya ternyata ya terus saja berkembang, ya, walaupun sudah seperti ini apa kerusakannya, tapi ya karena rusaknya juga agama manusia, ya, sehingga walaupun demikian haramnya, tapi berkembangnya ya pesat juga begitu. Ini yang juga cukup mengherankan, ya, cukup mengherankan. Mestinya sesuatu yang buruk itu kan semakin hilang, semakin sirna. Tapi sebagian hal yang buruk itu malah berkembang di masyarakat. Ya tentu banyak faktor, diantaranya juga kebodohan terhadap ilmu agama. Riba yang begitu jelas haramnya di Quran, ya. Wa harramar riba. Mau lafaz seperti apa lagi yang lebih jelas daripada itu. Dan Allah haramkan riba. Tapi banyak muslimin juga yang kadang tidak mengerti begitu. Kurang paham tentang hukum tersebut. Nah, termasuk yang membuat orang itu tidak tahu hukum adalah pengubahan nama dari nama asalnya. Kalau nama yang sesuai syariat, ya kan? Sesuai Quran, hadis, istilahnya kan riba. Sehingga mungkin juga orang yang tahu, ya, taunya riba yang haram. Tapi kalau bunga bank, enggak haram. Ya. Yang haram kan riba. Kalau ini kan bunga bank. Nah, jadi itu termasuk salah satu faktor yang membuat orang itu tidak tahu. Tapi ya, itu menunjukkan saking tidak tahunya. Hanya diubah namanya menjadi tidak tahu hukumnya. Padahal hakikatnya sama saja. Ya. Nah, jadi itu yang disayangkan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengisyaratkan dalam hadisnya, ya, akan datangnya istilah-istilah seperti ini. Beliau sabdakan dalam hadis, ya'ti 'alan nasi zamanun yashrabuna al-khamra wa yusammunaha bighairi ismiha. Akan datang kepada manusia suatu zaman mereka minum khamr, tapi mereka menamakannya dengan selain istilah khamr itu. Ya, nah ini contoh, persis, ya, dalam bab riba juga sama. Dalam bab minuman keras ini juga sama. Ya, minuman keras yang mungkin istilah kita juga dulu minuman keras, ya kan, arak. Dan halal yang ma'ruf, yang sudah dikenal. Nanti berubah waktu, nama bisa berubah. Jadi orang bingung lagi. Ya. Bingung lagi. Nanti sudah pada kenal, nama diubah lagi. Bingung lagi. Sehingga nama khamr itu sendiri mungkin jarang orang yang kenal, yang mengetahui. Taunya khamr haram. Ya haram khamr. Nah ini bukan khamr. Ya. Entah apa namanya itu. Apalagi oplosan itu gak tahu namanya juga. Gak ada namanya. Ya. Ya itu jadi. Begitulah kondisi masyarakat kita, ya. Terlalu. Apa ya. terlalu mudah diperdaya oleh istilah-istilah, ya. Makanya sungguhnya Nabi itu kan mengatakan mengajari kita bagaimana menilai. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Tiap yang memabukkan itu khamr, ya sudah. Itu. Mestinya muslimin berpatokan dengan itu. Apapun namanya, apapun mereknya, bagaimanapun bentuknya, mau padat, mau cair, mau bagaimana, ya, kalau memabukkan ya khamr, begitu. Ya. Dan setiap khamr haram. Nah, begitu pula di sini dalam bab riba, ya. Persis sekali. Riba dengan istilah riba sudah jarang dikenal. Adanya istilah-istilah lain. Ya. Di dunia perbankan istilah-istilahnya lain. Di Indonesia tadi dengan istilah mungkin bunga, ya kan? Suku bunga, bunga dan lain-lain, walhasil serba bunga. Indah banget, ya. Di istilah Arab itu juga tidak lagi riba, ya. Istilahnya apa? Faedah. Siapa yang enggak mau faedah? Ya kan? Nanti di istilah Inggris saya enggak tahu, tapi walhasil itu contoh-contoh, ya. Memang ini mungkin salah satu trik setan, ya, mengajari manusia untuk mengelabui itu dengan diubah namanya. Ya, dengan diubah namanya. Makanya jangan terkecoh. Nah, ketahui sesuatu dengan hakikatnya. Nah, dengan kita belajar ini, kapan ada, ya, tambahan-tambahan yang seperti nanti akan dijelaskan itu, yaitu riba. Apapun istilahnya, begitu. Ya, sehingga dimanapun dan kapanpun, insya Allah kita akan memahami dan mengerti hukumnya. Ya. Di sini disebutkan oleh penulis babur riba was sarf. Kalau sarf itu maksudnya adalah ya tukar menukar. Kalau sekarang ya uang, ya, hukum-hukum terkait dengan tukar menukar uang, mata uang. Kalau dulu tukar menukar emas dan perak misalnya, dinar dan dirham misalnya. Nah, itu juga tentu ada hukum-hukum dalam syariat, ada tuntunan-tuntunannya. Nah, kita akan baca hadis yang pertama dari bab ini, yaitu hadis yang ke-270 menurut urutan kitab ini. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adh-dhahabu bidh-dhahabi riban illa ha'an wa ha'a wal-fidhdhatu bil-fidhdhati riban illa ha'an wa ha'a والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. Ya. Dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adz-dzahabu bidz-dzahabi riban. Emas dengan emas itu riba. Illa ha'an wa ha, kecuali kontan. Wal fiddhatu bil fiddhati riban. Illa ha'an wa ha. Dan perak ditukar dengan perak itu juga ada ribanya kecuali kontan. Wal burru bil burri riban illa ha'an wa ha. Gandum bur dengan gandum bur itu juga mengandung riba bila ditukar kecuali ha'an wa ha'a kontan. Wasyairu bisyair, gandum syair dengan gandum syair juga riba kecuali ha'an wa ha'a kontan. Ya. Nah, ini salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang riba. Mungkin kita baca sekaligus hadis berikutnya biar semakin jelas. Hadis berikutnya, hadis yang ke 271. Hadis kedua dari bab ini. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahabi illa mithlan bimithlin. Jangan kalian menjual emas dengan emas, yakni mempertukarkan emas dengan emas, illa mithlan bimithlin, kecuali yang sama seukuran atau ya setimbangan, ya timbangannya sama. Wala tushifu ba'daha ala ba'din, dan jangankan kalian lebihkan sebagiannya atas sebagian yang lain. Wala tabi'ul wariqa bil wariqi illa mithlan bimithlin. Jangan pula kalian perjualbelikan perak dengan perak, ya. Pertukarkan perak dengan perak illa mithlan bimithlin, kecuali seukuran. Wala ba'dha bi ba'la ba'd, dan jangan kalian lebihkan sebagiannya atau sebagian yang lain. Wala tabi'u minha ghaiban binajiz. Jangan kalian juga perjualbelikan sebagian darinya yang belum ada dengan yang sudah ada. Ya. Artinya harus kontan, jangan ini sudah ada, yang ini nanti belum. Wa fi lafdin, dalam lafaz yang lain, illa yadan biyadin. Jangan kalian perjualbelikan kecuali tangan dengan tangan, artinya kontan. Wa fi lafdin, dan lafaz yang lain mengatakan, illa waznan bi waznin, mitlan bi mitlin, sawaan bi sawain. Kecuali seukuran, ya, atau satu timbangan. Sawaan bisawa, sama saja, yakni ukurannya. Nah, hadis yang kedua ini menambahkan hadis yang pertama, melengkapi hadis yang pertama. Jadi secara global di sini kita bisa jelaskan. Di sini Nabi SAW lebih khusus menjelaskan kepada kita tentang jual beli emas dan perak, ya, tukar menukar emas dengan emas atau perak dengan perak, ya. Dahulu emas itu menjadi diantaranya, ya, bentuknya uang dinar, dan perak itu diantaranya wujudnya uang dirham. Namun tentu juga emas ada yang berbentuk hiasan. Perak pun ada yang berbentuk hiasan. Sehingga di sini hukumnya sama. Baik emas yang sudah berupa uang dinar dan begitu pula perak berupa uang dirham, atau emas maupun perak yang masih atau yang berupa bentuk lain, yaitu apa? Perhiasan. Ya. Hukumnya sama. Ya, dalam ini hukumnya sama. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan dalam dua hadis yang kita baca bahwa untuk masing-masing jenis emas dengan emas harus ketika dipertukarkan harus terpenuhi di sana. Pertama apa? Beliau sebut di hadis pertama, ha'an wa ha'a, harus kontan. Jadi emas yang satu dengan emas berikutnya harus kontan. Ya, saya punya emas, ya, antum punya emas, mau dipertukarkan harus ha'an wa ha'a, kontan. Pada hadis yang kedua disebutkan, illa mithlan bimithlin. Jangan kalian pertukarkan kecuali mithlan bimithlin. yakni satu timbangan, satu ukuran. Ya. Nah, ini syarat yang kedua menurut hadis Abu Sa'id. Artinya kalau di sini 5 gram, ya di situ juga 5 gram. Ya, di sini 10 gram, di situ juga 10 gram. Ya. Nabi katakan, "Wala tusyifu ba'daha 'ala ba'dhin." Jangan kalian lebihkan sebagiannya atau sebagian yang lain. Jangan sampai yang satu 6 gram, yang satu 5 gram. Tidak. Tidak boleh. Ya. Begitu pula disebutkan di sini, ditekankan. Wala tabi'u minha ghaiban binajiz. Jangan kalian pertukarkan yang tidak ada di tempat, ya, dengan yang ada di tempat. Nah, ini artinya tidak kontan tadi. Nah, jadi jelas di sini secara global, ya, Nabi memberikan tuntunan dalam bab tukar menukar barang-barang yang tadi disebutkan, emas dengan emas, dipersyaratkan dua, ya, harus timbangannya sama dan harus kontan semua. Perak dengan perak juga sama. Harus timbangannya sama, harus juga kontan. Ya, tidak boleh lebih. Ya. Kemudian dalam hadis yang pertama juga disebutkan al-bur, yaitu gandum, dan asy-sya'ir juga gandum juga itu, cuma jenis yang berbeda, ya. Jenis yang berbeda. Ya, nah, mungkin kita lebih fokus dulu ke emas dan perak ini. Tadi telah kita sebutkan dua syarat tersebut. Ya. Nah, kalau tidak terpenuhi dua syarat itu. Tidak terpenuhi syarat yang pertama. Misalnya syarat apa? Yang pertama adalah apa? Kontan, ya. Bab syarat harus kontan. Nah, kalau tidak terpenuhi, di mana yang satu apa tidak di tempat, yang satu di tempat, maka ini yang namanya riba. Ya, ini yang disebut riba. Yang seperti ini disebut riba nasi'ah. Ya. Disebut riba nasi'ah. Nasi'ah itu artinya tunda. Tidak tunai, tapi tunda. Jadi riba karena salah satunya tertunda. Dengan kata lain, jadinya tidak kontan, yang itu menjadi syarat dalam hal ini. Kalau syarat kedua tidak terpenuhi, yaitu timbangannya tidak sama. Nah, ini juga namanya riba. Itu yang namanya riba al-fadl. Itu namanya riba al-fadl. Al-fadl juga artinya ziyadah, tambahan. Muncul suatu tambahan pada salah satunya, sehingga tidak terpenuhi syarat mitlan bimitlin, harus sama. Ini namanya riba al-fadl. Jadi kalau begitu, di sini kita dapati ada dua macam riba. Ya. Mungkin nanti ada tambahan lagi di bab-bab berikutnya atau di hadis-hadis berikutnya. Sementara ini kita dapati di sini ada dua macam riba. Satu tadi apa? Riba nasi'ah, yaitu ketika tidak kontan. Yang kedua riba al-fadl, ketika tidak sama timbangannya. Nah, dua-duanya haram, tidak boleh. Ya. Kemudian di sini mungkin muncul pertanyaan, bagaimana dengan barang-barang yang lain? Ya, barang-barang yang lain jangan kita kemudian samakan, ya. Misalnya saya punya beras atau saya punya misalnya singkong, ya kan? Kalau kita kan gitu, ada kentang, ada wortel. Nah, ini hukumnya berbeda, ya. Hukumnya berbeda. Jadi untuk bab riba ini kita jangan melampaui apa yang disebutkan oleh Nabi dulu. Ya, Nabi menyebut emas dan perak, kemudian beberapa yang lain, ya ikuti itu. Batasi pada benda-benda itu dulu. Ya, jangan ke benda yang lain. Sehingga kalau kita mau ke benda yang lain, ya kita nggak bisa mengatakan itu riba. Ya, itu nggak boleh, jangan. Itu tidak disebutkan oleh Nabi dalam hadis, sehingga nanti ada pembahasan tersendiri oleh para ulama terkait hal-hal yang tidak disebut dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kemudian terkait dengan emas dan perak ini, ya kalau sekarang ya akhirnya berkembang ke uang ya. Karena uang ini kan sekarang ya menjadi ganti dinar dan dirham zaman dulu ya. Sekarang yang di Arab sendiri, di Saudi Arabia atau yang lain. Ya, uang dinar, uang dirham sudah tidak ada. Tapi berganti menjadi uang kertas itu. Kalau dinar, dalam makna lain ya masih ada mata uang dinar. Ya kan? Tapi uangnya ya kertas juga. Gimana itu? Kuwait. Ya, Kuwait kan mata uangnya dinar. Tapi ya bukan emas lagi, ya kertas juga. Dirham juga masih ada sekarang. Tapi cuma jadi mata uang saja, nama saja. Yaitu di mana? Emirat. Ya. Emirat pakainya dirham. Cuma ya kertas juga. Ya. Jadi sekarang uang dinar dan dirham yang seperti zaman dulu sudah tidak ada. Adanya uang kertas. Ya, walaupun namanya dinar ya kertas, namanya dirham ya kertas, rial ya kertas. Ya. Dan seterusnya macam-macam. Istilah-istilah apa? Mata uang. Tapi ya rata-rata kertas atau logam. Nah, karena sekarang sudah seperti itu, ulama kemudian berijtihad dan mereka membahas ya tentang uang kertas ini. Akhirnya mereka mengatakan hukumnya sama dengan dinar dan dirham zaman dulu. Sehingga berlaku hukum-hukum yang tadi disebutkan. Sehingga kalau kita tukar-menukar uang, ya harus dipersyaratkan dua syarat itu. Harus kontan dan harus sama. Ya, tukar-menukar uang. Jadi, yang sering ditanyakan kan, saya punya uang kertas, saya mau pecah jadi uang receh. Ya, sama-sama rupiah. Ya harus kontan dan harus sama. Ya, tidak boleh beda. Kalau tidak kontan berarti namanya riba apa? Nasiah tadi. Ya. Kalau salah satunya lebih dari nominal yang lain berarti apa? Fadl, ribal fadl. Ya, begitu. Nah. Bagaimana kalau ditukar perak dengan emas? Nah, ini nanti beda lagi. Ya, nanti ada hadis yang lain menyebutkan apa yang semisal itu terkait dengan hal yang berbeda. Ya, intinya kalau berbeda ya secara global kita harus sebutkan di sini, kalau berbeda maka tetap harus kontan emas dan perak itu, namun boleh berbeda timbangannya tentunya, ya kan, karena sudah beda emas dan perak. Jadi emasnya 20 gram misalnya, peraknya 20 gram, emasnya misalnya 1 gram misalnya. Itu boleh ya, karena sudah beda jenis, tapi harus sama-sama kontan ya. Nah, ini nanti aplikasinya kalau ke uang itu beda mata uang. ya, rupiah dengan real, rupiah dengan dolar. Nah, itu ibarat emas dengan perak misalnya. Jadi boleh nominalnya berbeda, tapi harus apa? Kontan, ya. Ya, mungkin sementara itu dulu yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah nanti seiring dengan hadis-hadis yang lain kita akan semakin paham tentang bab riba ini. Wallahu a'lam bishawab.